제가 보름만이 기다리시니 땅파수와라 잔나구라사 하루스만웅구라마 까타자 To courses, merangkai kata untuk bicara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua. Hanya diam dan membisu, ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di aku sayang padamu.